Di kenakalan remaja, kenakalan anak akhir-akhir ini itu karena memang dampak dari kenakalan kaum geram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita ta'zimi sesarengan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari Mapolsek Ngasem yang sama-sama kita hormati, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun ingkang minulya. Sahibi dakwah panjenenganipun Bapak Rasmani sekalian, Ibu Wati beserta keluarga yang berbahagia. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Pertemuan kita malam hari ini masih berada di bulan Syawal. Langkung rumiyin kula Anwar Zahid ingkang dhaif ngaturaken doa taqabbalallahu minna wa minkum ajmain, ja'alanallahu wa iyyakum minal aaitina wal faizina wal maqbulin kull aamin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya rangkaian ibadah ingkang kita tindakaken sesarengan wonten ing wulan Ramadan kepengker lan bulan-bulan serta tahun-tahun ke depan dipun tampi dening Gusti Allah. Uga patek amin. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang meraih kemenangan gemilang, termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang kembali kepada fitrah, termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang dipun ngapura bersih saking sedaya dosa. Sabadane niku istihlal halal bihalal, ngapura-ngapuroan kalih sesami gesang, bersih dosanipun kalih sesami. Duribat alaihim dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdhah, ritual hablum minallah, dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama melalui ibadah muamalah sosial hablum minan nas. Hubungan kalih Allah sae, hubungan kalih sesami gesang nggih kedah sae, ora digatekno malah Demen telengi sing nyuguhi ngombe. Urusan kalih Gusti Allah beres, urusan karo sak podo-podo ya kudu beres. Dan anak yang solih solihah niku al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Isok njumenengi api kewajiban sing dadi hak-hake Allah, isok njumenengi api kewajiban sing dadi hak-hake podo-podo kawula. Saapi-api ibadah sampeyan nang Allah mahdoh ibadah ritual, tapi nek urusan karo sak podo-podo ibadah muamalah sosial seserawungan bermasyarakat elek niku ibadah mahdoh ing gua percuma. Taman sholate khusyuk ketok e nek takbir sampe ngeses-ngeses Allahu akbar macane ya fawasi bil mission alhamdulillah rukuke nek merkunggungi 90 menit sujud nyosop tok 130 menit poso bendino zikir nganti lambene njedhir wiridan turut ratan. Budal haji tiap tahun berangkat umroh seminggu ping 5 iso ngomai Mekah. Tapi ini urusan karo sak podo-podo elek gua ibadah mulane urip niku nek pengen barokah akeh ganjarane kudu gelem apik karo masyarakat, kudu gelem urip apik kumpul karo wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bermasyarakat, urip kumpul karo wong akeh niku gedhe fadilahe, gedhe barokahe. Tapi ya gedhe resikone, ya gedhe dosane nek gak bener, nek gak tepak. Halo. Ibu-ibu kok gak konsen sih? Bukannya ngedengerin kata-kata aku malah banyak yang terkesima memandang wajah aku. Perhatiin dong. Bu, jenengan tenggengen iki perkara ngrungokno omonganku to nyawang raiku. Wong niku nek kepingin uripe barokah, kathah fadilahe, kathah ganjarane ya kudu gelem urip kumpul wong. Tukang syuting ya pencilakan. Muncah ngantuk ndoweh ya disoting. Halo. Pun siap ngaji napa dereng? Hidup bermasyarakat, urip kumpul karo wong akeh. Niku gedhe fadilahe, gedhe barokahe. Nek bener, nek tepat. Tapi urip bermasyarakat, urip kumpul wong akeh, nek gak bener, nek gak tepat, ya gedhe resikone, ya gedhe dosane. Akeh wong apik-apik lho iso gagal. Ora sida apik ya gara-garane kumpul uang. Ayo to Bu sing rumangsa uang melok muni uang ngono le. Ana wong apik-apik iso gagal, ora sida apik ya gara-garane kumpul uang. Ana wong amal wis bener le iso malah dadi salah ya gara-garane kumpul uang. Ana wong ibadah jane wis ikhlas iso buyar ikhlase entek ganjarane ya gara-garane kumpul uang. Contoh nggih, contoh. Ana masjid dibangun. Ten ngajenge masjid niku wonten plakat, papan pengumuman ageng. Tulisane cetha, mohon sumbangan dana seikhlasnya atau mohon bantuan material seikhlasnya. Lah masjid niku erek karo omahe sampean. Terus meneng-meneng sampean nyumbang semen 100 sak. Lah lumayan to nggih. Ora ngomong sapa-sapa, cuma metuki ketua panitia pembangunan ngono ae. Gak kandha sapa-sapa, pancen sampean yo ikhlas lillahi taala. Apik niku. Sampean bar nyumbang semen 100 sak nggone masjid niku lho. Lha kok terus eneng tangga teko omahe sampean. Tangga iki ngono-ono sampean ngene, Mbak, sampean iki lak ngerti mbak ana masjid dibangun. Nah sampean iki sugih duwite akeh. Mbok melok nyumbang semen ngono lho mbak. 5 sak ta 10 sak kok ya lumayan. Aja meneng ae donya mbok tumpuk-tumpuk mbok klumpukno lho apa wong mati ora digowo. Sampean iku sugih kok nang sedekah mumpung ana kesempatan. Aja meneng ae. Terus pundi sampean nek dikonokno ngoten kalih tangga, kira-kira sampean cerita nek bar sedekah semen 100 sak terus sampean meneng ae. Cerita apa meneng ae? Meneng wong sambung kok. Wong ikhlas-ikhlas kok. Kan ngerti nek cerita ganjarane entek, tapi nek meneng ae ganjarane tase, akhirnya sampean meneng, gak cerita. Sampean cuma nyauri ngene. Ya sampean dongakno, Dik, muga-muga aku iso dadi wong loman. Nah kok tanggane nyaut, loman ora usah donga. Nanti gadgetno, nanti tak tokno. Diwas didongakno sampai lambe dawir nek ora mbok tokno ya ora iso loman. Medhit tok diterus-terusno, pi dadi apa kowe? Terus pundi nek dikonokno ngono, kira-kira cerita nek bar semen sedekah semen 100 sak to meneng? Cerita apa meneng? Ya mbrodol. Ana cerita ganjarane entek, lek meneng kupinge panas. Akhire ya merucut. Nek ngomong iki aja nemen-nemen, kok ngotot tem kaya ngono. Anggitmu aku ora mikir ta ya ngono. Delok kae nang ngarepe masjid ana tumpukan semen 100 sak anggitmu sedekah sapa? Kae sedekahku. Ini orang ngandel takut nenggane ketua panitia ngono lho sangingane aku ora ngomong lho kowe ngono kok saiki ya mbrodol entek kaya wis ganjaranku. Dan iki urip kumpul wong akeh niku nek gak ati-ati padha karo numpuk do jawab to ya urip kumpul wong akeh niku nek gak ati-ati padha karo gedhekno do mulane slamete urip ya urip dhewe ora usah kumpul wong ya ora usah bojo ora usah anak ora usah dulur ora usah tangga urip ijen nang tengah ora-ora dadi ketua suku blekok nemeneng e dhewean kok akhire terus mati-mati dhewe. Bapak Ibu nun sewu nggih senajan urip dhewean urip ijen niku luwih slamet tapi Gusti Allah seneng nek eneng wong nang iso sabar urip kumpul karo wong akeh. Gusti Allah seneng nek ana wong nang iso sabar hidup bermasyarakat. Saking senenge Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten. La an syabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Kae kok mantuk-mantuk sing ngerti artine? Hah? Ora ngerti kok mantuk-mantuk. Ngantuk, ngantuk kok matane meloro. Nek ora ngerti ya aja mantuk-mantuk bingungno sing ceramah. Saman tak kandhani ya. Penceramah masih jamaah iki tujuane kanggo ngukur tingkat kefahamane jamaah. Lek jamaah wis paham, ora usah dibolan-baleni, dilanjut keterangane, materine ben oleh akeh. Lah nek jamaah urung paham, oh perlu diulang, perlu diperjelas keterangane. Ngono. Lah penceramah kuwi ngerti jamaah wis paham ta urung, teko sikape. Nek sikape mantuk-mantuk oh berarti wis paham. Lanjut ae keterangane terusno. Nek urung paham biasane kan domblong. Lha iki mang aneh wong aku lagi maca arepe urung tak artekno kok ana mantuk-mantuk bingungno wong. Tulung bro ya nek goblok ora usah maca pinter wae. Bingungno wong. Lah sing bingungno tatanan masyarakat iki wong goblok maca rungokno to. Sing bingungno tatanan iki wong goblok maca pinter dianggap pinter nyatane kok goblok dianggap goblok macae kok kaya wong pinter jubahe rangkep itu sorbane dawane 2700 meter entas bae gedhi-gedhi ora teko kayu tas bae wong kelopo direnteng-renteng bukan kitab kuning ya aku bingung no wong ketoke ya tokoh masyarakat. Tapi lek eneng pengajian ya rata melok nyumbang balas. Nek rapate usule akeh. Ngono kene ana acara lungguh ya njaluk manggon kursi sing empuk. Kenekan ya ben minggat ta wong ngene bingung. Artine ngene. Sampeyan iso sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam ae lho. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 tahun. Tak baleni. Sepurane ya kudu dibalen-baleni soalnya ngomongi wong sing ora patek cerdas. Sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam. Kuwi luwih apik timbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Sak jam. Nek 2 jam. 30 tahun. Nek 3 jam. 120 tahun. Nek 4 jam. 120 tahun. Nek sedina suwengi 24 jam. Akeh tahun. Nah kesuwen ngitunge kok. Nek sampeyan iki lho, wis pirang-pirang tahun urip kumpul karo wong akeh hidup bermasyarakat. Lah sampean iso sabar. Sak pira ganjarane sampean? Sing diarani umur barokah. Umur sing akeh kebagusane, umur sing akeh ganjarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekone. Nah, jadi umur barokah niku mboten kok umur sing dawa-dawa sampai ramati mati mboten. Ngono rata-rata wong iki kepengin umure dawa, ngono. Ngene apa nggih? Cara keturutan tenan yo tambah bingung, umur nang sampai 190 tahun. Wong iki mundak tuwek yo mundak apes. Donya tambah apik tapi mripat yo blereng. Nang cawe tok mindur-mindur liwat masih yo kiyer-kiyer ngene kok. Sound system enak celing kaya ngene iki yo budhek. Sahwat yo ora kuat nglawat. Apa opo nek kedawan umur? Uy. Umur barokah niku umur sing kathah kesaenane, kathah ibadahe, kathah ganjarane senajan umure pendek. Umur dawa nek ibadahe mok saithik, ganjarane mok saithik, kesaenane mok saithik, ya ora barokah blas. Pancen sing paling apik ya umure dawa, kesaenane kathah, ibadahe kathah, ganjarane kathah. Tapi padha-padha timbangane umur dawa, ganjarane mok saithik, kesaenane mok saithik, ibadahe mok saithik, antukan umur ndek tapi kesaenane kathah, ibadahe kathah, ganjarane kathah. Bapak Ibu, kula nek gambarno umur barokah kuwi kaya dompet. Dompet sing apik ora kok dompet sing dawa-dawa. Ora. Dompet sing apik kuwi dompet sing isine dhuwit akeh. Walaupun dompet endek. Kan ra mesti to dompet. Kadang ana dompet endek tapi isine dhuwit bek mentek-mentek watos. Bedah metu suarane cethok. Ana dompet dawa-dawa 4 meter tapi ra ening duwike nyampluki wong liwat. Wong-wong ya do sambat apa Mas kedawan Mas nyampluki wong. Dawa ya dawa Mas tapi aja dompete ya apamu ngono lho Mas dawakno. Mok menang dawane tok. Sing wedok ya gremeng apa mok oleh dawane tok. Ra imbang dawa tapi melur ngono. Nah, saiki sama nek pengen apa sing mbok guyu iki? Oh melur mau to. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Nah, sampean nek pengen uripe barokah, umure barokah, kudu sabar urip kumpul karo wong akeh. Lah sing dimaksud sabar urip kumpul karo wong akeh niku yok napa? Bapak Ibu para jamaah, sing dimaksud sabar urip kumpul karo wong akeh niku sabar ngapii wong apik, sabar ngapii wong elek. Iki desane apa to iki? Sambung nggih. Sing dimaksud sabar hidup bermasyarakat, sabar kumpul wong akeh niku sabar ngapii wong apik, sabar ngapii wong elek. Sabar ngapii anggota masyarakat sing ngapik, sabar ngapii anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat iki wong akeh macam-macam, ya ana sing ngapik, ya ana sing elek banteri to masyarakat wonge akeh macam-macam ya ana sing apik ya ana sing elek. Lah nek masyarakat sambung kene sing apik ambek sing elek jelas luwih akeh sing. Dadi ana wong apik diapiki, ana wong elek di diapiki. Niku jenenge sabar hidup bermasyarakat, sabar urip kumpul karo wong akeh. Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Mulane lek ana wong apik ayo diapiki, lek ana wong elek ayo diapiki. Diapiki karo wong ayo mbales apik, dieleki karo wong ayo mbales kabeh. Ayo mbales apik. Wes-wes, orang ngurusi jawabanmu. Ngene Bapak Ibu ya. Ngapiki wong apik kuwi gampang. Kabeh wong ya iso nek trimo ngapiki wong apik. Sing angel iki ngapiki wong elek. Nek gak wong sing asli apik tenanan, ra ngarah iso kon ngapiki wong elek niku. Ngene apa nggih? Misale Bu ya. Sampeyan wis berusaha apik karo tangga, tapi tangga sampean ruwesek nang kelakuane elek brengsek sreking. Petuke sampean takoni ya melengos. Sampeyan nuli salam jawabane ya. Sampeyan duwe apa-apa ya sampean teri, sampean kei, tapi lek dhewe duwe apa-apa balas ora tau ngekei sampeyan. Enten mboten sing tanggane ngoten niku? Wonge ya teko. Wonge nganggo kudung rupane piye? Ngono ku nang sampean ngapiki terus yo angel. Mulane ngapiki wong elek kuwi angel. Sing iso yo mok wong sing asli apik tenanan. Woi. Dadi wong nek asli apik tenanan, kuwi wong apik diapiki, wong elek diapiki, diapiki wong bales apik, dieleki wong yo bales apik. Kaya uyah. Uyah niku asin. Coba ngomong wis suwe mau. Nek baleni neh tak jahit lambemu pisan. Wong aku ngomong urung bar nyelethok. Uyah kuwi asin. Wong sak donya ya setuju ngarani nek uyah kuwi asin. Wong sak donya sepakat ngarani uyah kuwi asin. Soale uyah kuwi asine asli. Buktine uyah kuwi diasini ya asin, senajan gak diasini uyah ya tetep asin. Uyah ora tau mikir. Ora eneng uyah kok prinsipe aku nek diasini ya asin, nek gak diasini aku ya moh kok asin. Wi uyah kudungan wi. Eneng kadang-kadang wong prinsipe ngono, aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Apa diapiki aku ya apik, lah nek gak diapiki aku ya moh kok apik kok nyimut. Wong ngono ki urung apik, cuma wis pinter ngomong. Halo. Saman kudu ngerti. Ibadah sing diterima karo Gusti Allah kuwi ibadah sing apike asli. Nek palsu ibadah apa ae gak diterima kalih Gusti Allah. Ibadah amal sing payu nang ngarsane Allah niku sing apike asli. Nek palsu ora payu. Wonten donyae ngoten rata-rata barang donya iki sing payu ya sing asli-asli, sing palsu biasane ora payu. Jawab. Sing payu biasane sing asli, nek palsu biasane ora payu. Contone KTP sing payu ya KTP asli, banteri to cah. KTP sing payu ya KTP asli, ijazah sing payu ya ijazah sing asli, kiai sing ceramai payu ya kiai sing asli. Nek palsu iki kadang-kadang payu tapi ya ora suwe, rong wulan wis hilang dari peredaran. Palsu kok obat-obatan iki nek palsu mesti ditarik dari peredaran. Kiai palsu ya tarik dari peredaran. Ceramah ora ngira awet. Ngaji ora ngira awet, pondoke ora ngira awet, wong palsu kaya yoyo. Dhuwit sing payu ya dhuwit sing asli. Ya walaupun kadang-kadang ana sing asli lho tambah gak payu, sing payu sing palsu. Contone untu. Untu ki aneh. sing asli lho tambah ra payu, sing payu untu palsu. Ana wong untune bogang. Mara nang gone dokter njaluk ditambal, Pak dokter untu kula sampean tambal. Karo doktere dikandani, "Yo, untumu tak pasangi untu asli yo." Kaget wonge. Kok gadah Pak dokter? "Iya, tanggoku gak ingin mati. Untune protol urung tak balekno, Cek. Lagi tak pasangi nang gone nem. Emoh kok lak ngono." Ayo dadi wong sing apike asli tenanan. Halo. Bisa dilanjut? Ngap. Kula sampean ki iso apik iso elek tergantung atine. Nek atine apik ya dadi wong apik, nek atine elek ya dadi wong elek. Bantri to bu nek nyaut ben ora ngantuk sampean. Nek atine apik sakujur awak ya dadi apik, nek atine elek sakujur awak ya dadi. Nek atine apik ngomong sak ngomong ya apik, tapi nek atine elek ngomong sak ngomong ya elek. Wong ini atine apik sak polah tingkae apik, tapi nek atine elek sak polah tingkae ala inna fil jasadi mudghah idza sulhat sulhat sairul jasadu kulluhu wa idza fajadat fajadat sairul jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ndak cepeti wong tak waca arang-arang koyo ora ngerti ya kok. Ngene lho bro. Wong iki koyo botol, nggih. Botol niku bahasa Inggrise the gendul. Nek sakarepku sing ceramah aku kok. Piye maksude wong kok dipadano ambek botol? Ngeten. Botol, kowe nek kapan jero isine minyak wangi, sak wayah-wayah bocor, drabas, mesti mambu wangi. Mergo jero isine minyak wangi, tapi botol kok jero isine batang. Sak wayah-wayah bocor, drabas, mambu basin, soalnya jero isine aku ora melok muni lho ya. Baleni, baleni ben cetho. Botol, iki kapan jero isine minyak wangi? Sak wayah-wayah bocor, drabas, mesti mambu wangi, soalnya jero isine minyak wangi. Tapi botol kok jero isine batang. Sak wayah-wayah bocor, drabas, ya mambu basin, soalnya jero isine. Uwangi delok teko omongane lho wis ketara apik elek. Uwangi ne atine apik, merucut dadi omongan. Yo apik, tapi ne atine elek, merucut dadi omongan. Elek, toro atine apik, petuk wong yo nyopo, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi ne ati elek, ngono ku refleks kok petuk kancane cuk ngono. Sepurane kula omongane kasar. Sampe nek pengen sing halus ya kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus. Ya demit to begecil ngono undangan. Kula kasar ngene iki siap resiko kok dilokno ceramah kok kasar men. Siap resiko, paling resikone ra diundang nehno kene. Ra popo golek nggon liyane. Bingung ngene antrine ya taun-taunan ya. Lho. Ya aku mbak nang ngene mengharumkan Bojonegoro aku. Tak kono no luar Jawa, luar negeri lebih dikenal Anwar Zahid timbangannya bupati anggitmu, ini kita mengharumkan Bojonegoro, tapi ini kita pemerintah daerah yang ratau nyumbang apa-apa balas ini kita yang mantan DPR yang meneng kayak bian saya jadi DPR yang melete ini rakaruan kayak bian saya ini mbak aku yang ada ngapapan ya. Tapi ya aku gak pian tahu dolan nomai rapatek direken no. Sejak zaman nongone PKB gak pian kali yang gitu rata tahu no. Kerungu kapan kunar Nur Hadi ngoy yo. Saya kira lah tiba yang mengenai. Acur yang wes sopo yang gelem sambutan gemeng. Ben tambah terkenal bro. Ben nyalon neh dadi neh ngono lho. Ini kita podo karo kampanye ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengkulah ini mbak nongeten ngeten ini yo sarjana bu. Artinya sarungan saja kemana-mana. Aku diarani kasar apa-apa. Kasar yo ora kabeh elek. Alus ora kabeh apik. Kadang-kadang alus tapi yo nyilakakno. Kadang-kadang kasar tapi yo manfaati dibutuhno. Halo. Barang halus ora kabeh apik, kadang halus tapi nyelakakno. Lumut ya halus, liwatine jlungup wae. Parut ya kasar tapi ya dibutuhno karo ibu-ibu. Nggih napa nggih? kasar-kasare parut orang dadekno merucut tambah dadekno lulut apa mana kasar-kasare janggut orang dadekno merengut malah dadekno ngerakut to apa mana kasar-kasare kancut nekakno manuk kutut ngene uang ini atine api ngomong elek jane ya iso ora kok ora iso ya nyaman jane kok tapi apa yang ngunekno ilo ramentolo mergo atine api mbah sama ini orang nyaut dicok ngomong rupanya ayu-ayu oon sing cerdas ini lho uang ayu neng oon kecantikannya hilang 80% pemane wis elek oon ha kuber elek kesuwen diterusna mboten makane nyauto sampean uang ini atine apik ya ngomong elek ijane ya iso ya nyaman tapi apa ngucapno ya ora mentolo mergo atine apik ya ngarani wong ireng nang ireng ya iso nyaman tapi apa ngunekno lho ora mentolo Mas, aku ireng ya Mas. Sing ngomong sapa? Nek kuninge ora samane, tapi manis. Ya padahal ireng ambek manis iki kelire ya padha wae. Tapi rasane beda. Nek atine elek ngarani wong ireng nang ireng iku kurang lega. Aku ireng ya Mas. Ora ireng tok dek ya gosong kaya. Ireng ora ngono. Ireng ya kaya kancanem lho sik ana jleret-jlerete. Nang kowe iki meges sak balung-balung ngemok. Uang ini atine api, ngarani uang pesek-pesek iso, tapi apa yang ngunek nolai ramentolo? Aku pesek tuh mbak, sopo sih ngomong, nek bangire ora zaman ki, tapi sedep. Tapi ini atine elek ngarani uang pesek, nang pesek kurang marem. Aku pesek tuh mbak, ora pesek tok deh, nek gue ki ambles. Pesek isi ana mentuntunge nang gonemi roto modele. Mbah kok ngono, uang ini atine api ya. Ngarani wong lemu nang lemu ya iso, tapi ra mentolo, Mbak. Jare wong aku lemu to, Mbak. Murah sampean ki montok. Padahal ya bunder sergane geret-geretane belas. Atine elek, Mbak, aku lemu ya, Mbak. Gajah aboh ya kowe kuwi nek pengen ro. Mulane ya, wong nek atine elek ra iso hidup bermasyarakat ra iso. Wong ini atine elek, kon urip kumpul karo wong akeh ra ngarah iso, tapi wong iki nek atine apik urip no masyarakat model piye wae iso kumpul sopo wae iso manggon nondi wae diterima Allahumma sholli ala Muhammad wong nek atine apik iku ya ketok apa ayo dibiji apik ketok sopo ayo dinilai apik dasar atine apik tapi wong nek atine elek ketok apa ayo dibiji elek ketok sopo ayo dinilai elek ini mbah paham kita diomong ya uang ini atine apik bu kita uang sugih ya dibiji apik kita uang melarat ya dibiji apik mbak kulane mamuk sugih mbak sugih nyambut tau ini mampeng nah wiritane kenceng ya pas dadi uang sugih ngono laitane mamuk kok meluar to mbak pancen kuwi disayang karo Gusti Allah coba nih ra karuan donyane sampai entek ya ngono ku pancen dhek uang istimewa ini hati ini elek ya raiso kan ngono mbak, kalau ini mamak sugeh mbak sugeh ngera beres sabane gunung kawi kan oleh aku gelem ngone sugeh kayak bian saking ini aku mau aku keapian nanti teni kapan ada cah cilik awake panas yuk kenaan kok kono kuwi lah, kalau ini mamak meluarat mbak melarat deh, panjang nung kualat ben dirasak nung kualat yang ngono ngeresek yang ngono kuwi lah sampean melarati berarti sampean lak kualat lho. Seje nek aku beda nek aku ki ya coba. Wong ini atine apik ya. Ana wong lanang bojone ayu ya dibiji apik. Ana wong lanang bojone elek ya dibiji apik. Dasar atine apik. Cah elek bojone kok ayu men. Cah pinter. Ya pantes to nek bojone ayu. Cah pinter iki karo Gusti Allah ya dihadiahi bojo ayu ngono kuwi. Ngono. Kae bojone kok elek, jane cah sabar. Dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Iso telaten ngrumati ngon-ngon ngono kuwi. Ana atine elek ora iso kono, atine elek kae bojone ayu men. Ayu Mas wong dukun. Dukune kendel ya oleh bojo ayu. Entek wate dukun ya mencelat jeng wedok. Kae bojone elek, jane cah goblok. Tak goblok yang ngono kuwi lek bojo elek-elek ngono kuwi. Tengah wengi krungu tanggane no jeding kracak-kracak-kracak ini atene apik, pikirane yo apik. Ya Allah, tangga wis wudu, ya ini apik tahajud bendino. Aku kok ora iso tiru, so apaan aku iso ngono? Nanti apike ngono senajan urung iso tiru. Lah nek atine elek krungu tanggane no jeding kracak-kracak, kramas terus. Oh, kayak tak titeni anggere sing lanang nomah yo ngono ae anggere bengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Cirine wong atine elek alokan. Sak roe mripate dilokno, sak kerungune kupinge dilokno. Iki ati-ati iki. Bisa ngono ku biasane lambe-lambe kudungan. Wong wedok ira kenean, mripate ketok apa ya dilokno, kupinge krungu apa ya dilokno. Ya ora. Lah wong duwe tangga sugih no selametan. Mbeles sapi 10. Wong sugih kok di sate. Sate ini sak kepel-kepel to sapi 10. Mun ku ya dilokno, nggih sate kok njogo gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko dikei sate cilik-cilik ya dilokno, sate yo sak laler-laler. Pangane ora nyelilit, wong sugih nek meleki yo ngono kuwi. Lah wong buah lho buah suruhan. Kan ono sing duwe gawe mbok disuguhi apa nang dhuwur meja dilokno kabeh. Ketok roti ya dilokno nyuguhi tamu roti jamur kaya ngene. Iki demplok ayo mendem, plastiknya ngantek bau kabeh. Eneng gedang nang pinggire dilokno, gedang kempir-kempir ngene dikekno wong kaya susune Mbah Jah. Nek nek grayangi susune Mbah Jah yo gek apan. Nah pinggire ana undi-undi yo didemek, undi-undi kok atos sing ngene diantemno asu kok bongkok ki asune. Engko dikeki teh yo seruput yo teh ora ngalor, ora ngidul. Mangane soto lagi sak sendok ini dilokno soto kok kaya uyah jaran ngene. Ini ngokop uyah jaran yo gek apan. Engko misale ketok ngantene no ya pas acara ngantenan kok no. Mbok nganteni le model piye karo wong wedok dilokno. Pamane ngantene sing lanang ganteng kaya aku. Engko ya sapa? Masa kaya tukang syuting kuwi. Masa yang ceramah aku yo nggih contoh aku dhewe. Lah sing wedok ngantene ayu kaya bojoku. Wis purane bojoku kuwi ayu cara kene no ayune kaya ndi ya bojoku ya. Ukurane ngono sik to. Sik to meneng tak golekane. Ora eneng, ora eneng. Ya. Wong bojoku, wong kene nek dibandingno bojoku, enggak level. Ngantene sing lanang ganteng sing wedok ayu. Ya dilokno. Pantes ya ngantene aku kok eling jaman kerajaan to. Pantes, kaya ana tipi-tipi kae lho film-film India. Nengko ngantene sing lanang ganteng nang sing wedok elek jemburis. Ya dilokno. Nganten lanange paling picek kok matane. Ora melek to piye ranjene. Wong lanang ganteng e ngono kok iso ngrabi bekakas ngono kuwi. Kuwi lho rongsokan kondi dilimpuni. Nengko ngantene sing wedok wayu nang sing lanang elek merongos, ya dilokno. Ya kebangetan, kebangetan nganten wedok lu ngipi apa? Mencah ayune ngono kok iso dirapi garangan anyang-anyangen. Lha engko ngantene sing lanang elek sing wedok ya elek pisan. Ya dilokno, ala gek ketok langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kuwi nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek pisan esuk ben anake lur rupane piye? Apa sing ora dilokno? Wong kiai diundang ceramah e dilokno. Ana kiai diundang ceramah tekane ndisiki ya dilokno. Kiai nek ra payu ya ngono kuwi. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak. Engko tekane keri telat ya dilokno. Kiai yuk jual mahal. Tekane telat, peh laris e tekane telat. Engko ceramahe suwi ya dilokno, ceramah ngatokno wong. Kono penak karek ngoceh. Kene bokong panas sikil gringgingen, sing silo, sing delojor, sing sendeklu. Engko ceramah mok sedelok ya dilokno. Diundang ngoyo-ngoyo ceramah ya pitik nelek cret. Tinggal muleh nitik sanguthok kuwi. Ngono ya antrine suwe, mbayare larang. Iki sing mbok guyu karepmu aku ngono to. Makasih. Makane bocah soleh niku bocah sing aten-atenane apik nomor siji kuwi. Alah meneng kowe ora melok nyangoni cerewet kowe. Bu. Bu. Nah kabeh wong tuwa iki pengin duwe anak sing apik. Ngene apa mboten? Nggih to. Kabeh wong tuwa pengin duwe anak sing apik. Senajan wong tuane ora apik kaya sampeyan. Maling yo ora eneng sing duwe cita-cita anake dadi maling. Mosok eneng maling udang anake, Jong, nang cepet gedhe, Jong, sampeyan ngenteni pake, Jong. Pake iki maling gedhe yo, Jong. Donya sakmene kaya oleh maling kabeh reneng reneng. Eh sak nakal nakale wong wedok, ora pengin anake nakal. Wong wedok sing nuwakal lho apa jenenge cara kene? PSK, perempuan suka kelon. Ya ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Nek sebutan umumnya ya pelacur, sumpeli alat mancur. Kuwi nek cara etanan jenenge I love you, mari dilapi tinggal mblayu. Ala begenggek lho begenggek. Ora eneng kok sing duwe cita-cita anake dadi begenggek ora eneng. Mosok ana wong wedok ngundang anake wedok nduk nang cepet gedhe nduk sampean ngenteni buke. Wis sampeyan kudu luwih laris timbang buke nduk. Ora eneng. Pengen anake apik. Lah cuma kula sampean iki duwe penyakit gawan bayi sing repot warase. Napa niku? Pengen duwe anak apik, tapi ra patek pengen dadi wong tuwa sing apik. Padahal ya do ngerti, anak apik cuma iso metu teko wong tuwa sing apik. Mula aja arep-arep duwe anak apik lek urung iso dadi wong tuwa sing mbah sampean ora patek nyaut tok modelne. Diterusno mboten? Aja arep-arep duwe anak apik nek urung iso dadi wong tuwa sing lewong anak ayang-ayange wong tuwa nang al walad sirru abawae anak ayang-ayange wong tuwa ku minangka barang anak minangka ayang-ayang la ayang-ayang kuwi dadine piye karek barange lek barange mendek ayang-ayange yo mendek lek barange mlaku ayang-ayange yo mlaku ora eneng barang mendek kok ayang-ayange mlaku dhewe ayang-ayang bento to piye. Sampeyan rungokno. Woi. Woi. Nek barange obah, ayang-ayange ya melok. Lek barange meneng, ayang-ayange ya melok. Titeni ya, bapake meneng, ibuke meneng, anake lak meneng-meneng. Lah nek ibuke tek-tek, anake ya ngotok-otok. Jawab Bu, jawab Bu. Bu. Lek barange cilik, ayang-ayange ya. Nek barange gedhe, ayang-ayange ya. Nek barange ndek, ayang-ayange. Barangnya dawa ayang-ayangnya barangnya kenceng ayang-ayangnya ya nek barangnya bengkong ayang-ayangnya ya wih hubungannya wong tua ambek anak saiki aku takok jawaban lek ana ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng wih sing diongkei ayang-ayangnya itu barangnya ditakoni guyang-guyu lek eneng ayang-ayang bengkong ben dadi kenceng wih sing diongkei ayang-ayangnya itu barangnya. Nah berarti saya kira neng anak kok bengkong sekolah, bengkong ngajine, bengkong akhlake, ben dadi kenceng, sing ditutuk iki anak itu wong tuane. Nah, sama nek dua anak rontok beling neng kok anak buk tutuk i, yang gitu anak belingi kurang tutukan neng tapi. Oh jomloro ayang ayang, tiwas bohong, kak ongkek orang arah kene, barangi nanti kenceng nol surut. Engko ayang-ayange lak kenceng-kenceng dhewe melok kenceng. Eh mbah modele ra paham. Kula nek ditakoni wong. Anak biyen kok apik-apik kene apa to? Jawabku niku jawaban kula simpel sederhana. Anane anak biyen apik-apik soalnya wong tua biyen ya apik-apik. Lah cah saiki kok nakal-nakal kene apa? Jawabanku ya simpel sederhana. Cah saiki nakal-nakal ya mergo wong tua saiki ya tenan sama nak seeling to. Gek biyen lho nek cah nakal nanti wedekno tak ndaro Pak Am mandek kok tak kandakno Pak Am lho kandakno bukumu ayo nakal kandakno bapakmu kandakno ibumu leren nakal ya mungkin biyen omongan tak kandakno bapakmu tak kandakno ibumu biyen mandi saiki ya balas kok nek cah nakal nakal ngono tak kandakno bapakmu kandakno ora wedi to lho wong ngono tak wedeni. Mulane aku tau gawe anekdot, tau gawe guyonan. Gek biyen neng bocah nakal nyolong jambu wae tangga, konangan sing duwe diwetekno. Ayo kowe nyolong jambuku ya. ayo, ayo, kandakno bapakmu. Yo kosel kosel lek nangis. Ojo kandakno bapak, ojo. Kapo aku ora nyolong nek kapo. Iso crito ngene iki soalnya tau ngalami. Saiki to, eneng jan nyolong jambu, konangan sing duwe ne diwetekno. Ayo kowe nyolong jambuku, kandakno bapakmu. Nek kandakno nek kae wong nang dhuwur kae ngono. Empakane dibengok. Bapak, aku pengen kandakno sampean, Pak. Sopo tuh sing sampe ngandakno? Sing duwe jambu. Jadi kenakalan remaja, kenakalan anak akhir-akhir ini itu karena memang dampak dari kenakalan kaum geram. Makanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang saya baca di mukadimah tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu metode pendidikan. Paling tidak ada dua poin penting dalam ayat tadi. Yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepadaku istri-istri dan anak-anak yang menenteramkan hati. Satu, njaluk diparingi bojo karo anak keturunan sing nenteramno hati. Yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Loh, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Pemimpin itu punya nilai plus dibanding yang dipimpin. Pemimpin itu pasti punya kelebihan dibanding dengan yang dipimpin. Betul? Betul? Kalau pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, yang dipimpin aja orang-orang bertakwa, berarti pemimpinnya lebih bertakwa daripada yang dipimpin. Paham? Paham? Ini metode pendidikan. Ayah sebagai kepala keluarga, sementara keluarga, istri dan anak-anak yang dipimpin adalah orang-orang yang bertakwa, berarti ayah sebagai pemimpin keluarga ya paling bertakwa, lebih bertakwa daripada istri dan anak-anaknya. Ngoten lho maksudnya, pemimpin no. Diunggahno saiki, kepala desa endi wonge? Sebagai pemimpin dari warga desa. Lho warga sak desa sing dipimpin iki lho wong bertakwa. Maka kepala desa sebagai pemimpin ya lebih bertakwa daripada warga desa yang dipimpinnya. Engko lak apik dadine. Diunggahno meneh Pak Camat sebagai pemimpin dari warga sak kecamatan. Nah, warga sak kecamatan sing dipimpini wong takwa-takwa kabeh. Nah, Pak Camat yo paling bertakwa sendiri. Munggah meneh bupati sebagai pemimpin wilayah kabupaten, pemimpin rakyat sak kabupaten. Rakyat sak kabupaten yang dipimpin ini orang-orang yang bertakwa, maka bupati sebagai pemimpin ya paling bertakwa sendiri. Munggah meneh gubernur sebagai pemimpin provinsi. Rakyat sak provinsi sing dipimpini rakyat yang bertakwa, maka gubernur paling bertakwa. Munggah meneh presiden pemimpin wong sak negara. Wong sak negara iki nek takwa kabeh, presidennya paling bertakwa sendiri ngono lho. Mbah ra dikatekno aku ngomong tewas mau wetenteng. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, keluarga itu adalah madrasatul ula. Lembaga pendidikan pertama bagi anak itu keluarga. Sekolah pertama kanggone anak iki keluarga. Wah, anak iki urung sekolah apa-apa, yo urung sekolah playgroup, yo urung sekolah TK, urung sekolah apa-apa. Sekolah pertama ten gene keluarga. Halo. Berarti nek keluarga kuwi sekolahan, gurune sapa? Ya wong tuwa, bapak ibu, guru. Karena orang tua, bapak dan ibu itu guru bagi anak-anak, maka perilaku dari ayah dan ibu pasti akan digugu dan ditiru oleh anak-anaknya. Perilaku baik dari orang tua akan ditiru baik oleh anak-anaknya. Perilaku jelek dari orang tua juga akan ditiru jelek oleh anak-anaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai guru utama bagi anak-anak, saya sering sampaikan di mana-mana, orang tua harus berani berkata dengan tegas kepada anak-anaknya, ngomong-ngomong, nak, kamu boleh punya guru yang pinter, nak, kamu boleh punya guru yang cerdas, nak, kamu boleh punya guru yang hebat, nak, bahkan salahnya metenteng kabeh, kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu dan ibumu, nak. Wis to kagete gek mangko sik ngomong ae. Kamu boleh punya guru siapapun. Tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu dan ibumu. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, wong tua wani ngomong ngono nang gone anake. Iku soal e wong tuane wis apik, wis pantes dicontoh karo anak, layak diteladani oleh anak. Anak diomong ya manut, nggih Bapak. Bapak adalah guru saya. Bapak adalah idola saya. Saya bangga jadi anak Bapak. Lho nek iso ngono, anak iki nek iso bangga duwe pak sampean ngono lho. Aja sampai anak duwe pak sampean ku isin. Eneng ngono ya anak ditakoni, "Cung, kowe anake sapa?" "Mbah." Mergo isin ra mentolo apa nyeritakno pakane. Njajal nek bapake apik anak lak bangga. "Cung, kowe iki anake sapa?" "Bapak kula nika lho sing tukang khotbah teng kene masjid nika. Kalau sing derek mulang teng kene madrasah diniyah nika bapak kula." Bangga. Kowe mung mikir model ya sing kono. Ana bapak e ra ngena. "Cung, kowe anake sapa?" "Ha, pengen bapakku gampang, pegawene silono gerdu mbantingi kertu e pake kae." Kenane ya tau cekel polisi bareng kok. Piye gapo wong sak desa je. Ibuke apik kok. Jadi ngomongi anak ya puenak, "Nak, kamu boleh punya guru yang pinter, Nak. Kamu boleh punya guru yang hebat, Nak. Kamu boleh punya guru yang cerdas sampai guru besar, Nak. Tapi gurumu yang paling utama adalah ibumu." Anak yo, "Yes, Mom. My mother is my teacher. My mother is my idol." "Eh, yo lali aku nek ngaji nang desa yo. Mama adalah idolaku, mama adalah guruku. Aku bangga jadi anak mama. Kalau mama hafal Quran, aku pun harus hafal Quran. Aku harus paham tafsirnya." Ibu apa ya? Lah nek bapake elek, apa ya wani ngomongi ngono nang gone anake? Ya bapake lho ora tau sapa masjid. Salat ora, Jumatan ya ora tau. Gua yang ngomongi anake, karepe anak ben nurut dhek bar krungu pengajian dipraktekno. "Nak, kamu boleh punya guru yang hebat, Nak. Kamu boleh punya guru yang pinter, Nak. Tapi gurumu yang paling utama bapakmu ini, Nak." Anak yang guyu, "Ha, bapak bento." "Guru model apa? Aduh, ora salat." "Aku gelek roh nguyu ampe ngadeg ngono. Bar ya ora cewek, cewek nganggo obat to, obat abet." Ya Allah. Wes, waktune kari 5 menit. Lah kenapa nenggone ngarep kok tak kon ngarep ati? Kula ten pundi-pundi ngomong. Imunisasi kanggone anak ya penting menawa. Tapi ono sing luwih penting mana apa? Imanisasi. Maka dalam Islam itu pendidikan bukan mulai usia dini, bukan pendidikan anak sejak dini, bahkan mulai dalam kandungan. Dalam Islam itu dikenal istilah long life education. Aku iso bakul luar negeri, Bro. Ya ben rodok gaya sate. Mbah ngomongi wong ra cerdas ya angel pancene. Bu. Mulai teko kandungan, mulane wong tuwa biyen iku nek ati-ati. Iku maknane pendidikan anak mulai teko kandungan. Lek nuturi lah ngono to. "Cung, bojone iki meteng lho, Cung. Kowe iki sing ati-ati kowe obah sak obah pola sak pola. Awas lho ya, anak em." Lho ngono kuwi. "Kowe meteng kowe, ora usah mbleh pitik. Aja mancing. Kowe karepe kon riyadhah kon tirakat. Sing wedok ya dituturi, Nduk. Kowe iki meteng ya, Nduk. Ngomong sak ngomong sing ati-ati, Nduk. Obah sak obahmu, mangan sak mangan sing ati-ati lho, Nduk. Tenan, Nduk. Wong meteng ya ora oleh mangan linggis." "Grogalan. Aja ngadeg nang ngisor longan ya, Nduk. Ora oleh ngelangkai alu ngadeg. Kesogrok kok."